بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini setelah salat Isya kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Kitab ringkasan tentang ilmu fikih yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli. Kitab tentang jual beli. Masih kita melanjutkan tentang berbagai macam atau macam-macam khiyar, bahwa dalam jual beli itu ada pilihan. Apakah dia melangsungkan jual beli itu ataukah dia membatalkannya? Boleh. Sebagaimana di sini disebutkan ada sekian banyak khiyar, pilihan. Kita ringkas, yang pertama adalah khiyar majelis. Ada pilihan ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli mereka masih di tempat tersebut. Mengadakan transaksi jual beli di tempat tersebut. Kemudian misal pembeli enggak jadi membatalkan, masih ada di tempat itu, boleh. Karena mungkin dia punya pikiran lain sehingga berubah enggak jadi beli, maka dibolehkan dalam syariat Islam. Namanya khiyar majlis. Kama qala sallallahu alaihi wasallam idza tabaya ar-rajulani falikulli wahidin minhumma bil khiyar. Jika dua orang saling mengadakan transaksi jual beli, maka keduanya ada hak khiyar, ada hak pilih. Penjual bisa membatalkan atau melangsungkan, begitu pula pembeli bisa membatalkan atau melangsungkan akad jual belinya. Malam yatafarraqo wa kana jami'an, selama keduanya belum berpisah dari tempat itu. Selama belum berpisah boleh mengembalikan. Boleh mengembalikan selama keduanya masih berada sama-sama di situ. Dan tidak boleh kemudian dia membuat khilah, membuat siasat. Ketika sudah terjadi transaksi, sudah bayar-membayar, dia berusaha untuk memisahkan saudaranya tadi, membuat siasat supaya saudaranya tadi pergi atau bagaimana, atau dia yang pergi. Nah, ini tidak boleh membuat siasat seperti itu, karena ada khiyar majlis, bisa jadi dua orang ini mau membatalkannya. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat, yakni seorang muslim mensyaratkan dalam jual beli tersebut, dalam mensyaratkan jual beli waktu tertentu, pada waktu tertentu. Maka kalau ada pilihan untuk adanya syarat di dalam jual beli, maka harus dipenuhi. Ketika disyaratkan misalnya dalam waktu sekian, kalau barangnya ternyata enggak bagus, saya kembalikan misalnya. Mudatan maklumah, atau seminggu, atau dua minggu, dan sebagainya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Kalau mereka sudah saling memberikan syarat, maka harus dipenuhi, tidak boleh diingkari. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janji-janji tersebut. Syarat itu bagian daripada janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dan surat Al-Maidah yang pertama. Yang ketiga ada khiyar ghabn. Ini yang kita bahas. Yang terakhir ada khiyar ghabn. Dia seorang muslim atau dua orang yang bertransaksi mengadakan jual beli, kemudian dia merasa ditipu, maka boleh membatalkan jual belinya atau melangsungkan jual belinya dengan, yakni ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini namanya khiyar ghabn, yang bentuknya ada tiga sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Salah satu gambaran daripada khiyar ghabn ini adalah, yakni orang kota menjemput orang desa, menjemput dagangan di luar pasar. Nah, orang desa belum tahu mungkin apa di pasar itu berapa pasarannya. Dia jemput di sana, di luar pasar tersebut. Kemudian dibeli, sekian harganya, ternyata harganya sangat rendah sekali. Misalnya di pasaran sudah 10 ribu, dia beli di situ 5 ribu misalnya, diborong sama yakni penjualnya apa? Penjualnya, pembelinya tadi, borong barang orang yang jemput tadi, dijemput tadi. Nah, ketika orang yang jual tadi datang ke pasar, ternyata harganya dia tahu seperti ini, maka dia boleh membatalkan, mengembalikan uangnya, ambil barangnya, dia jual sendiri di pasar tersebut, karena dia merasa ditipu. Nah, ditipu dengan tipuan yang besar. Kalau 5.000 kali sekian kintal, sekian ton, itu kan besar. Nah, ini gambaran yang pertama. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la talaqqal jalab, jangan kau menjemput orang yang datang tadi. Fa man talaqqahu fastara minhu, maka jika dia menjemput orang desa yang datang untuk menjual barangnya tadi, fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar, maka jika pemilik barang tersebut datang ke pasar dan mendapati ternyata dia ditipu, harganya kok sekian kak, saya dibeli separohnya seperti itu, maka di situ pemilik barang ada khiyar, ada hak pilih untuk membatalkan, yakni dari barang yang dia dibeli orang tadi. Ibnul Qayyim mengatakan naha an dzalik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli cara yang seperti itu? Ada pilihan di situ. Lima fihi min tagriril ba'i, karena penjemputan tersebut, menjemput orang di luar pasar itu ada unsur untuk menipu orang yang menjual. Ada unsur untuk menipu. Kenapa demikian? Fa innahu la ya'rifu sir. Karena orang yang datang dari desa tadi, dia tidak mungkin tidak mengetahui harga yang di pasaran itu sekarang berapa. Sementara orang yang menjemput tadi sudah tahu harganya sekian. Kalau dia bisa mengambil yakni harga yang rendah, kemudian dia jual di pasar, kan banyak keuntungannya. Para pedagang-pedagang yang ada di pasar sudah menanti barang tersebut. Dia tinggal naruh-naruh, sudah dapat sekian banyak. Nah, ini dikarenakan orang yang dijemput tadi dia tidak tahu harga. Fayastarihu fayastari minhul mustari bidunil qimah, maka dia membeli dari orang tersebut tanpa nilai harga yang benar. Walidzalika asbata lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khiyar, oleh karena itu Nabi memberlakukan adanya khiyar, ada pilihan. Kalau tadi orang yang dijual barangnya di luar pasar kemudian dia mendapati pasar kok harganya di atasnya, maka dia boleh membatalkan. Al-khiyar idza dakhala suq, jika dia masuk pasar. Wala niza fi subutil khiyari lahum al-ghabni, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama adanya khiyar tersebut bersamaan karena ada tipuan tadi. Dia merasa ditipu, maka boleh dia yakni melakukan khiyar, memilih. Fa innal jaliba idza lam ya'rifi syi'ra kana jahilan bi samanil misli, karena seseorang yang datang tadi, yang dijemput tadi, apabila dia tidak mengetahui harga, dia tidak tahu harga pasar itu berapa, wa yakunul mustari gharan lahu, maka dengan demikian pembeli tadi dia telah menipunya, menipu terhadap penjual tadi. Wa kadal ba'u idza ba'ahum syai'an falahumul khiyar idza habatus suq, maka penjual jika dia telah menjual kepada mereka barang itu, maka bagi penjual ada hak pilih ketika mereka masuk pasar. Kalau ternyata di harga pasaran mungkin jaraknya tidak terlalu besar lah misalnya, ya udahlah dilanjutkan jual belinya, sah seperti ini. Tapi kalau ternyata dia terasa rugi besar, dia boleh membeli untuk membatalkan jual belinya tadi. Wa alimu annahum hubinu gudnan yakhruju anil adha, dan dia mengetahui bahwa dia ditipu dengan tipuan yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan artinya sangat besar sekali. Sangat besar sekali dia ditipu. Kalau hanya mungkin 1.000, 2.000 tidak masalah. Alah cuma segitulah misalnya. Itu di luar, ini di luar adha, di luar kebiasaan. Tipuannya itu sangat besar sehingga orang yang merasa ditipu tersebut dia boleh melakukan khiyar, memilih antara meneruskan dan yakni membatalkan. Tentunya akan membatalkan kan seperti itu. Karena besar sekali. Dia datang ke pasar ingin cari laba, namun ternyata dijemput di sana di luar pasar. Ini gambaran yang pertama tentang khiyar gubn. Gambaran yang kedua dari khiyar al-ghubni, ghubn. Al-ghubnu alladhi yakunu sababahu ziyadatan najis. Najis pakai syin. Fisa manis sil'ah. Ghubn yang mana sebabnya adalah karena tak ada tambahan harga dari an-najis. Dari orang yang berbuat najis. An-najis, najis di sini maksudnya adalah orang yang menambahi harga padahal dia tidak ingin membeli barang tersebut. Kan terkadang ada itu ya. Saya berani sekian, padahal dia enggak beli. Kalau yang zaman dahulu banyak itu yang gebrokan yang brak gitu ya. Saya dapati di Semarang, di sini juga pernah dapat itu di dekat toko emas itu. Gebrokan kamu berapa? Berani berapa? Ini berapa? Padahal teman-temannya semuanya kan ya, ditinggikan harganya, tinggikan, padahal tidak beli. Supaya orang yang tadi mau beli tadi dikasih harga rendah, ternyata berani ini, nah ini ibu yang beruntung. Padahal harganya tinggi. Sajadah yang mungkin harganya 5.000, 6.000, ternyata dia kena misalnya 50.000. Seperti itu, karena ada orang tadi najis ya, orang yang meninggikan harga padahal dia tidak beli barang itu dalam rangka supaya pembeli ini aslinya tadi menaikkan harganya tadi. Ini gambaran yang kedua, adanya najis tadi, adanya orang yang berbuat najis. Wa inna ma yuridu raf'a samaniha 'alal mustari. Orang yang berbuat najis ini semata-mata ingin supaya pembeli tadi menaikkan harganya. Supaya menaikkan harganya. Wa hadza 'amalun muharramun. Perbuatan najis ini adalah perkara yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan, tidak boleh seperti itu. Nah, ini terjadi ya, banyak kita dapati demikian. Waqad naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang perkara tersebut dengan sabda beliau, la tanajasu, jangan kalian saling berbuat najis, menaikkan harga tinggi padahal dia tidak beli barang itu, supaya orang yang pembelinya tadi dia mau harga yang lebih tinggi. Kenapa tidak boleh dilarang untuk melakukan najis? Lima fi dzalika min tagriril mustari wa khadi'atihi. Karena di dalamnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli. Dan juga terdapat tipu daya di situ. Tipu daya dan unsur ya, menipu pembeli. Wa fi ma'nal ghis. Maka ini termasuk makna yang disebutkan dalam hadis magis, yakni penipuan. Rasulullah SAW bersabda, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu di antara kami, maka dia bukan golongan kami. Menipu orang yang beli. Dan ini sekian banyak penipuan yang dilakukan. Ini dosa besar. Rasulullah SAW falaysa minna mengatakan, mereka, dia bukan golongan kami, menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Perbuatan dosa besar menipu orang yang membeli barang. Ini gambaran najis yang pertama. Wa min suwarin najasil muharram. Di antara gambaran najis yang diharamkan juga. Tadi gambaran najis yang pertama menaikkan harga. Yang kedua bentuknya, ayyakula sahibu sil'ati u'titu biha kada wa kada wa wa kadib. Pemilik barang mengatakan, aku akan berikan barang ini kepadamu dengan harga sekian-sekian. Padahal dia dusta. Kalau enggak sekian, enggak akan saya berikan. Padahal dia dusta. Au yakulu istaraitu habi kada wa wa kadib. Atau dia mengatakan, saya beli barang saja segini, masa kamu mau sekian? Naikkan, naikkan. Kan itu banyak itu ya. Saya belinya segini, modalnya segini. Padahal tidak segitu modalnya. Nah, ini termasuk najis seperti itu. Nah, ini seringkali modalnya enggak sampai giliran ditawar di bawahnya dikasihkan. Berarti modalnya enggak segitu tadi. Seperti itu. Ini karenanya orang yang bertransaksi jual beli, maka dia harus mengetahui, jangan sampai dia menipu saudaranya, jangan sampai dia berdusta hanya gara-gara yakni urusan dunia ini, urusan harta dan lain sebagainya, yang mana dia berdusta dan di samping itu pula hartanya tidak barokah, muhyat al barokah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskan barokahnya jual beli yang di situ disertai dusta. Jual beli yang ada dusta, maka akan dicabut barokahnya. Tidak akan lama harta itu di tangannya. Bisa jadi harta itu hilang, bisa jadi harta itu kerampokan, bisa jadi harta itu terbakar, bisa jadi habis secara cuma-cuma. Tidak ada gunanya bagi orangnya. Ini bentuk najis. Wa min suwarin najasil muharram, di antara bentuk najis juga, ayyakula sahibu sil'ah la ubi'uha ila bikada wa kada. Di antara bentuk tipuan juga najis tadi, bahwa pemilik barang mengatakan, saya tidak akan jual barang ini kecuali harga sekian. Saya tidak akan jual kecuali harga sekian. Apa tujuan dia mengatakan seperti itu? Li ajli ayyakhudahal mustari bikori bimimakol, supaya pembeli tadi dia mau mengambil barang tersebut minimalnya mendekati harga yang dia katakan tadi. Saya tidak akan jual kecuali 10 ribu misalnya. Misal, ini barang yang murah misal. Kalau barang yang mahal 100 ribu. Nah, minimalnya pembeli akan, ya sudahlah, kalau gitu 90 aja. Misal seperti itu. Nah, ini 90 kan sudah mendekati tadi 100 tadi ya. Misal. Nah, ini dalam rangka itu seperti itu. Padahal harganya barang itu cuma 20 ribu misalnya. Harga itu barangnya cuma 20 ribu. Maka ketika pembeli tahu bahwa dia ditipu, maka dia berhak untuk khiyar tadi, memilih untuk dibatalkan jual belinya. Kemudian diantaranya juga bentuknya adalah ka'ay yakula fi silatin zaman wa khamsah. Seperti pemilik barang dia mengatakan bahwa saya akan menjual barang ini 10 ribu misalnya. Liyakhudahal mustari biqaribi minal asra. Agar supaya pembeli nanti membeli barang tersebut mendekati harga 10 ribu tadi. Sama dengan tadi maksudnya di pinggiran, contohnya seperti itu. Ini termasuk bagian daripada najis ya. Termasuk bentuk daripada najis, gambaran najis seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perkara tersebut, wala tanajasu. Jangan kalian saling berbuat najis. Seperti itu bentuk-bentuknya tadi. Kemudian gambaran yang ketiga, gambaran ghoben, bentuk khiyar ghoben tadi. As-suratu salisatu min suwaril ghubni alladhi yasbutu bil khiyar. Gambaran yang ketiga dari bentuk ghoben, yakni penipuan yang padanya boleh adanya khiyar adalah ghubnul mustarsil, ghuben mustarsil namanya. Apa makna ghuben mustarsil? Mustarsil itu adalah orang yang tidak tahu harga. Orang yang tidak ngerti harga. Kalaulah orang, yakni orang gunung lah misal. Nah, misal saja orang gunung dia tidak pernah ke kota, tidak ngerti harga. Nah, misalnya seperti itu namanya ghubnun mustarsil. Di dalam hadis, disebutkan ghubnul mustarsil, ghubnul mustarsili riba. Tipuan terhadap orang yang tidak ngerti harga itu adalah riba. Namun di sini hadis yang taif yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam Al-Kabir dan ditaifkan di sini oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Da'ifah, hadis-hadis da'if. Namun demikian ini adalah termasuk tindakan penipuan. Tindakan penipuan di mana yang dikatakan mustarsil ini adalah orang yang tidak tahu harga. Wala yuhsinu ayyuna kisa fisaman. Dan dia juga tidak tahu ya. Dia tidak mengerti mengenyang barang, menawar barang, kenyang ya, menawar barang. Ini barang ini dia tawar sekian sekian sekian, dia tidak tahu. Bagaimana menawar barang tersebut? Nah, dia tidak mengerti ya. Maka ya, ini termasuk padanya boleh khiyar, orang yang tidak mengetahui nilai barang tersebut, harga barang tersebut dan tidak ngerti menawar, dianya ya'tamidu ala sidqil ba'i', dianya pasrah terhadap penjual tadi mau dijual berapa. Li salamati sarirati, karena yakni untuk menyelamatkan atau membersihkan yakni akhlak dia. Fa idza ghubina ghubnan fahisan sabata lahul khiyar. Maka jika orang ini tadi tertipu dengan tertipu yang sangat besar, maka boleh bagi dia untuk melakukan khiyar. Boleh membatalkan jual belinya. Boleh membatalkan jual belinya. Ini harus diketahui oleh penjual. Jangan sampai dia melakukan tipuan-tipuan seperti itu. Kemudian sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan lagi. Ada sekarang. Kalau yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan lagi. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan syar'i. Nah, kalau memang itu nanti artinya normal, artinya misalnya ketertipuannya enggak terlalu besar, enggak masalah. Jadi kalau besar ini yang bermasalah. Nah, dalam jual beli ada khiyar. Nah, ada khiyar, boleh dia untuk membatalkannya. Maka kata Syekh, "Sulifu jan hafidullah wal ghubnu muharramun lima fihi min tagriril mustari." Maka guben, tipuan atau penipu itu adalah perkara yang diharamkan. Karena kan di situ ada unsur penipuan terhadap orang yang membeli barang. Penipuan terhadap orang yang membeli barang. Ini gambaran yang ketiganya demikian. Gambaran yang pertama tadi apa? Menjemput orang di luar pasar. Nah, gambaran yang kedua, najis, meninggikan harga. Nah, gambaran yang ketiga, yakni terhadap mustarsilin tadi. Orang yang tidak ngerti harga, dia yakni tidak bisa atau tidak pandai menawar, dia hanya pasrah kepada penjual berapa harganya. Ya udah ini saya bayar, seperti itu. Nah, ternyata setelah anu dia tahu itu dia tertipu, maka boleh memilih ya, membatalkan jual belinya. Wa mimma yajri fi ba'di aswaq al-muslimin wa muharram, di antara perkara yang juga biasa terjadi di sebagian pasar-pasar kaum muslimin, dan itu adalah perkara yang diharamkan, yaitu anna ba'dun nas hainama yajlibu la suq sil'atan yattafiqu ahlu suqi ala tarki musawamatiha wa yu'ammituna. Sebagian orang yang dia datang ke pasar untuk menjual barang, itu terkadang para pedagang-pedagang pasar itu sudah sepakat harganya harus sekian misalnya. Tidak boleh dinaikkan satu dengan yang lain. Tidak boleh dinaikkan. Pokoknya sepakat harganya sekian. Semua pedagang sepakat tidak mau nawar lebih dari 5.000. Sepakat mereka. Wa yu'ammitu nawahidan minhum yasumuha min sahibiha, dan mereka sengaja untuk menetapkan satu harga itu tadi terhadap pemilik barang. Wa idza lam yajid may yazidu alaihi ittarra li bai'iha alaihi bi rukhsin atau bi rukhsin. Kalau kemudian semuanya sama, tidak ada yang menambahi sedikit, otomatis dengan terpaksa dia kan menjual barang itu karena dia butuh uang. Ya. Semuanya sama, ini sekian, semuanya sama, sudah sepakat di pasar itu, pedagang-pedagang itu. Ya. Maka ketika kemudian dia tidak mendapati orang seorang pun yang mau menambahi harga barangnya, terpaksa dia jual barang itu. Ya. Dengan harga yang tadi, yang murah tadi. Summa starokal bagi yaitu ma'al mustari. Kemudian semuanya tadi dibagi dengan para pembeli-pembeli tadi. Wahada ghubnun wadulmun muharramun. Ini adalah tindakan tipuan juga. Mereka bersepakat seperti itu untuk supaya barang itu dijual murah. Jangan dibeli, pokoknya kalau tinggi jangan dibeli. Nah, ini termasuk yakni bentuk tipuan dan kedoliman terhadap yakni orang yang ingin menjual barang tadi. Maka itu adalah perkara yang diharamkan. Wa yasbutu li sahibi sil'ah idza 'alima bidzalik al-khiyar. Maka pemilik barang jika dia mengetahui bahwa ternyata dia tertipu di situ, maka dia boleh memilih. Ada khiyar untuk membatalkan barang yang dia jual. Wasuhbu sil'ati min umdan, menarik barang-barangnya lagi dari para pembeli tadi, ditarik lagi. Dari para pedagang yang membeli barang-barang dia, ditarik lagi, boleh. Dia boleh menarik kembali barang-barangnya ini. Tapi memang ini perkara yang rumit ya, di pasar itu tadi ya. Naruh-naruh barang, barangnya habis, enggak bayar juga banyak, seperti itu. Banyak yang yakni melakukan tindakan-tindakan yang haram seperti itu. Dikasih barang supaya dijualkan, barangnya laku, giliran didatangi uangnya tidak dikasih. Sampai lama akhirnya ya tidak dikasih. Nah, tujuannya memang tidak membayar itu tadi. Nah, ini adalah tipuan dan itu adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Udah dia belanja sekian banyak, dia tanggungan terhadap barang yang dia ambilkan tentunya. Ini banyak kejadian titip-titip barang di pasar itu tadi. Pakaian ataupun yang lainnya yang harganya kalau dikumpulkan ya sekian banyak jutaan kan seperti itu. Akhirnya dia menanggung utang jutaan kepada pemilik barang yang pertama. Ini tindakan yang diharamkan. Termasuk bentuk yang lain tadi ya, bentuk yang lain. Atau ini tadi bentuknya kesepakatan para pedagang pasar. Wajib ala man yafalu misla hadza at-taghyir ay yatrukahu wa yatuba minhu. Maka wajib atas orang yang melakukan penipuan ini, dia hendaknya meninggalkan cara yang seperti itu. Para pedagang-pedagang itu hendaknya dia tinggalkan cara-cara menipu terhadap yakni pembeli. Lebih-lebih kalau itu pembeli itu adalah saudaranya, sama muslim, atau yang lainnya, maka tidak boleh dia melakukan tipuan. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku yang seperti itu. Perilaku jual beli yang suka menipu. Wa yajibu 'ala man 'alima dzalik ay yunkirahu 'ala may yaf'aluhu. Dan orang yang mengetahui bahwa itu adalah bentuk tipuan, kecurangan, maka hendaknya dia mengingkarinya, bukan sepakat tadi diam sepakat dengan para pedagang. Wa yuballighul mas'ulin li radaihim an dzalik, dan disampaikan kepada yang bertanggung jawab di pasar tadi, pimpinan pasar atau pengelola pasar, bahwa ini ada penipuan seperti ini agar supaya ditindak dan agar supaya mereka meninggalkan cara tipuan-tipuan seperti itu. Ini khiyar guben ya, guben, khiyar guben, bentuk khiyar guben. Yang ketiga, khiyar yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar guben. Kemudian yang keempat adalah khiyarut tadlis. Khiyar tadlis namanya. Ai al-khiyarul ladzi yasbutu bisababit tadlis. Adanya pilihan karena sebab at-tadlis. Tadlis ya, makna tadlis adalah wa idharus sil'ati al-ma'ibati bi madhari salimah. Tadlis itu menampakkan barang yang cacat nampaknya seperti barang yang bagus seperti itu, padahal mungkin cacat. Nah, ini namanya tadlis. Nah, membuat yakni percampuran barang ya, tadlisnya nyampur seperti itu. Dia tampilkan barang itu seakan-akan barang itu bagus dan sebagainya, padahal ada cacatnya di situ. Ada cacatnya, tapi dia tampilkan seakan barang itu tidak ada cacat. Kalimat at-tadlis ma'khudun minat dulsah. Kalimat tadlis itu diambil dari kata ad-dulsah yang maknanya adalah ad-dulmah, kegelapan. Maksudnya ka'annal ba'i bitadlisiha sayyarul mustari fi dulmah. Bahwa seakan-akan penjual ini membuat kegelapan terhadap yakni pembeli. Artinya yang menyebabkan kemudian pembeli dalam keadaan dia tidak mengerti dalam kegelapan tersebut. Barang yang dia jual, dia hiasi, dia lapisi dan lain sebagainya, supaya tidak kelihatan cacatnya. Nah, ini termasuk tindakan tadlis, yang mana pembeli barang ketika dia mengetahui cacat yang didapatkannya, maka dia boleh memilih untuk membatalkan. Ada khiyar di situ. Wawa no'an, bentuknya adalah dua macam. Tadlis ini ada dua macam bentuknya. Bentuk yang pertama adalah kitmanu aibisil'ah. Dia menyembunyikan cacat barang tersebut. Ini kan banyak ya. Lebih-lebih sepeda motor, mobil. Ya, itu kan rumit sekali. Ya. Mesinnya dibongkar diganti mesin Cina misalnya. Kan gak kelihatan sudah. Ya. Kelihatannya bagus, bodinya bagus, Honda mereknya. Tapi ternyata dalamnya Cina. Lebih-lebih pas banyak motor-motor Cina seperti itu. Ya. Atau dia yakni memperbaiki motornya sementara, padahal mungkin ring shakernya rusak seperti itu, tapi bisa diakalin sementara, beberapa hari, seminggu, dua minggu, ternyata ring shakernya yakni tadi bunyi dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi pada barang itu, seperti itu. Ini menyembunyikan aib. Aib barang seharusnya seorang dalam jual beli dia yakni tampakkan barangnya seperti ini kekurangannya ini dan ini, dijelaskan aibnya, jangan disembunyikan. Ini kekurangannya begini, ini seperti ini, seperti ini. Kalau kamu cocok mau memperbaiki kekurangan-kekurangannya, ambil. Nah, kemudian kalau tidak diterangkan aibnya tersebut, maka pembeli boleh memilih, ada hak khiyar bagi pembeli. Ini bentuk yang pertama, menyembunyikan aib. Bentuk yang kedua adalah yuzawwiqoha wa yunabmiqoha bima yajidu bihi samanuha. Dia hiasi barang itu, dihiasi, dipermak sekian bagusnya seperti itu. Kalau misalnya rumah yang tadinya sudah jelek, ropos temboknya, dihiasi, dirapikan, digini-gini, atau kayu-kayunya yang sudah jelek-jelek dia perbaiki, dihiasi supaya nampak bagus dan sebagainya. Nah, ini termasuk daripada tadlisin tadi. Ketika kemudian digini-gini, loh ini kok pada keropos semua, misalnya. Nah, tembok-temboknya ditutup, ininya dimana, kok pada keropos semua. Ya, dia ini tertipu dengan barang-barang tadi, maka pembeli berhak untuk memilih. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, wa tadlisu haramun. Melakukan tindakan tadlis, menyembunyikan aib atau menghias-hiasi barang supaya enggak tampak aibnya, ini adalah tindakan yang haram. Dalam jual beli adalah tindakan yang diharamkan. Dan ini banyak ya. Ini banyak terjadi ya. Wa tusawwigu bi syari'atul lil mustari ar-rad. Maka syariat memberikan kesempatan atau kelonggaran bagi pembeli untuk menolak barang itu atau mengembalikan barang itu. Dia kembalikan barang itu. Li'annahu innama badala ma'ahu ma'lahu fil bai'i bina'un ala sifatil lati adharu ala ulba'i. Karena pembeli itu dia mengeluarkan hartanya untuk membeli barang tersebut, dibangun di atas bentuk yang nampak di situ. Wah, nampaknya bagus dan lain sebagainya. Yang dijual itu tadi. Ternyata ada aib, ternyata dihias-hiasi dan sebagainya. Ternyata barang ini sebenarnya harganya enggak sekian. Tapi jadi tiga kali lipat karena dihiasi atau ditutupi aibnya tadi. Walau alima anna ala khilafiha lima badala ma lahu fiha. Kalau dia mengetahui ternyata barang itu berbeda dengan bentuk yang nampak tersebut, ada cacat dan sebagainya, maka dia berhak untuk melakukan khiyar. Ini terkadang susah ya. Udah kebeli, dia merasa sudah pulang di rumah sudah ditipu seperti itu, sudah dibeli kembalikan susah. Namanya uang kalau sudah masuk kantong itu sudah susah lagi keluarnya ya. Kalau sudah keluar ya cepat habisnya. Uang seperti itu. Dalam jual beli demikian. Ini tidak benar seperti itu. Disebutkan contohnya oleh Syekh terkait dengan tadlis ini. Wa min amsilati tadlis al-waridah, di antara contoh-contoh perbuatan tadlis yang ada itu adalah tasriyatul ghanami wal bakari wal ibil. Membiarkan air susu binatang kambing, sapi atau unta untuk tetap berada di atas puntingnya tadi, doroknya tadi. Di atas tempatnya, dia biarkan, tidak diperas, pokoknya dibiarkan. Karena dia ingin menjualnya. Wa iya habsul labniha fi duru'iha, dia biarkan susunya tersebut tetap di tempatnya. Inda ardiha lil bai', ketika dia hendak menjual kambing, sapi atau unta tadi. Kenapa dia biarkan seperti itu? Wa yadunnuhal mustari kasiratal labani daiman, karena biar disangka oleh pembeli bahwa unta, kambing ataupun sapi ini susunya selalu banyak gitu. Susunya selalu banyak. Ternyata ketika diperas sudah sekali habis, tidak anu lagi ya. Dia sangka itu susunya selalu banyak. Nah, maka yang demikian itu tidak dibenarkan. Nah, ini bentuk tadlis ya. Nah, seakan-akan ini binatangnya gemuk, susunya besar dan sebagainya, bisa diambil setiap harinya, ternyata tidak demikian, dia biarkan ketika mau dijual itu tadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarrul ibila wal ghanama famanitta'aha bawwa bi khairin nadirina ba'da ayyuhlibaha insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa so'an min tamrin. Hadis yang menggunakan nilai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian membuat apa tadi tasri'ah, membuat tasri'ah, yakni membiarkan onta dan kambing tersebut untuk tetap susunya di tempatnya tersebut. Maka barang siapa yang dia membeli barang itu, maka dia punya hak untuk khiyar, untuk memilih. Ya. Ba'da ayah libah, setelah dia lihat dia peras susunya ternyata setelah itu kosong misalnya, kosong melompong, tidak ada isinya lagi. Dia lihat tadinya banyak susunya, tapi ternyata setelah sekali diperas kok sudah habis begitu, tidak produktif lagi. Maka insya amsaka, jika dia mau dia tetap menahan barang itu. Wa insa arodah, dan jika dia mau dia boleh mengembalikan barang itu. Wa so'an min tamr, dan mengganti satu sok dari tamr, dari kurma. Ini gambaran tadlis ya, membiarkan binatang-binatang tadi dengan yakni air susunya tetap berada di puntingnya tadi. Wa min amsilati tadlis, di antara bentuk gambaran tadlis adalah tazwiqul buyut al-ma'ibah litagriri bil mustari wal musta'jir, ya, menghiasi rumah itu yang ada cacat dalam rangka untuk menipu orang yang membeli atau menipu orang yang menyewa. Dihiasi sekian, rumahnya bagus, disewakan dengan harga mahal atau dibeli dengan harga mahal tadi karena bagusnya rumah tadi. Ya, ternyata tadi dalam-dalamnya ternyata pada rusak dan sebagainya, setelah dipegang temboknya pada rontok. Nah, ini tertipu. Nah, ini tadlis, bentuk tadlis ini namanya. Atau wa tazwiqu sayyarat, jadi memperbaiki, memperindah mobil tadi. Mobilnya diperindah, nampak bahwa mobil ini tidak pernah dipakai, masih kinclong seperti itu. Padahal sudah dipakai sekian tahun. Nah, sudah dipakai sekian tahun, dia mau jual, disalonkan, seakan-akan mobil ini adalah mobil baru, jarang dipakai keluar dan sebagainya. Ini juga bentuk tadlis, ya. Bentuk penipuan terhadap orang yang membeli. Begitu pula dan lain sebagainya. Waghairu dzalik min at-tadlis, dan selain itu dari berbagai macam tadlis yang ada, tipuan-tipuan dengan cara menyembunyikan aib atau menghias-hias mobil atau motor atau apa saja yang dia ingin tampakkan lebih baik, tapi ternyata barang itu punya aib dan lain sebagainya. Maka ini adalah tadlis. Pembeli berhak untuk khiyar, pembeli berhak untuk memilih mengembalikan barang tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Fauzan Habibullah, yajibu alal muslimi ay yastuqo wa yubayyin al-haqiqah. Wajib bagi seorang muslim ketika dia melakukan jual beli, hendaknya dia jujur dan menjelaskan hakikat barang itu. Kalau memang ada cacatnya, terangkan cacatnya. Nah, lakunya berapa, walaupun sedikit, maka itu adalah barokah bagi dia. Kalau dia hias-hiasi, kemudian lakunya 3 kali lipat, ternyata dia menipu, tadlis, maka tidak akan barokah. Tidak ada kejujuran di situ. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu ada padanya khiyar selama yakni keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika keduanya melakukan jual beli dengan cara jujur dan menjelaskan aib atau cacat pada barang tersebut, maka akan diberkahi jual beli kedua orang tersebut. Akan diberkahi, akan dapat berkah kebaikan yang langgeng yang akan dia dapatkan. Wa in kadziba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika salah satu dari keduanya dia berdusta dan menyembunyikan aib dari barang yang dia jual, maka akan dihilangkan barokah jual belinya. Jual belinya tidak barokah. Ya tadi, bisa jadi hasil daripada jual beli itu habis sia-sia, percuma, atau mungkin hilang, atau mungkin terbakar, atau mungkin dirampok orang dan sebagainya. Allah kuasa untuk yakni menghilangkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang, karena memang itu datang dari Allah SWT. Allah yang mendatangnya, Allah juga berkuasa untuk menghilangkannya. Bagi Allah SWT, kun fayakun, sudah jadi semuanya. Betapa banyak kita dapati manusia yang tertimpa musibah, hartanya lenyap begitu saja. Bukan hartanya saja, orangnya sekalian. Kita melihat bagaimana kejadian-kejadian yang Allah timpakan di muka bumi ini, kejadian di masa lalu, di masa Nabi, atau yang masa sekarang yang kita dapati sekarang ini. Bagaimana tsunami Aceh yang begitu dahsyatnya, mereka berkelimpangan, mayat-mayat mereka, harta benda mereka hancur seperti itu. Siapa yang mengendaki itu semua terjadi? Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini melainkan itu dengan izin Allah. Allah yang menjadikan perkara itu terjadi. Sehingga apa? Harta benda mereka itu habis, bahkan nyawanya sekaligus dia bawa dengan harta bendanya itu. Makanya bagi Allah SWT mudah untuk menghilangkan harta benda seseorang. Oleh karena itu, orang yang berjual beli hendaknya dia jujur dan dia menjelaskan aib-aib yang ada pada barang yang dia hendak jual. Karena memang jual beli ini sangat rentan sekali dengan yang namanya dusta ini tadi. Yang namanya dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan dan lain sebagainya, itu sudah perkara yang hampir-hampir rahasia umum, ya. Mudah bukan rahasia per orang lagi, sudah rahasia umum. Tidakkah mereka ingat Allah SWT berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan itu. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza galuhum aw wazanuhum yusirun. Mereka ketika mereka yakni minta ditakarkan beli kepada orang lain supaya takarannya penuh anjlok seperti itu, ya, yang mantep gitu loh. Tapi ketika dia menjual, menimbang kepada orang lain, begini, ya, mintip-mintip, kadang mungkin terdikasihannya juga, seberapa sih sembrani di timbangannya, atau ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ini dusta, nah, dengan jual beli yang dia lakukan. Nah. Maka akan dihilangkan barokah jual beli tersebut. Nah, barokahnya hasil daripada jual beli itu tadi. Nah, bisa jadi demikian dan demikian. Fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam anna sidqa fil bai'i wasyira min asbabil barokah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diulangkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Nabi dalam hadis ini mengkhabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli itu merupakan sebab datangnya barokah. Kita sangat butuh, nah, sangat ingin, nah, kehidupan kita itu berbarokah. Wa annal kadziba min asbabi muhikil barokah atau mahkil barokah. Bahwa dusta itu termasuk sebab, di antara sebab-sebab yang akan menghilangkan barokah pada harta seseorang. Fasamanu wa in qalla ma'sidqi yubarikullahu fi. Yakni untung atau harga yang dia dapatkan walaupun sedikit kalau dia jujur, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit hasil yang dia dapatkan dari jual beli itu, kalau dia jujur maka akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kasura samanu mal kadzib wa huwa mamkhukul barakah la khaira fi. Namun jika dia mendapatkan keuntungan yang banyak, harganya tinggi, keuntungannya banyak, tapi dia berdusta, dia menyembunyikan aib, dia melakukan tadlis dan sebagainya, maka akan dihilangkan barokahnya. La khaira fi, tidak ada kebaikan bagi harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk khiyar yang keempat. Nah, yakni khiyar tadlis. Nah, khiyar tadlis. Bentuk khiyar yang kelima, ini hampir sama dengan khiyar yang keempat, yakni khiyarul aib. Khiyar aib. Ai maksudnya al khiyarul ladzi yasbutu lil mustari bisababi wujudi aibin fi sil'ah lam yukhbirhu bihi al ba'i aw lam ya'lam bihi al ba'i. Yakni adanya khiyar bagi pembeli dengan sebab adanya aib pada barang yang dia beli. Ada cacat, ya, pada barang yang dia beli. Yang mana cacat itu tidak diberitahukan oleh penjual, dan atau penjual tadi tidak mengerti, tidak tahu apa barang ini cacat. Terkadang kan seperti itu, taunya penjual barangnya bagus, tapi ternyata ada cacat. Setelah dinilai, ini barangnya kok cacat atau kuncinya rusak, nggak bisa digunakan misalnya. Maka yang demikian ini ada hak khiyar, ada hak memilih mengembalikan barang tersebut. Lakinnahu tabayyana annahu mawjudu fi sil'ah qabla al-bai'. Akan tetapi tabayyana, dia telah menjelaskan atau telah jelas bahwa aib itu ada dalam barang tersebut sebelum dijual. Memang barangnya ada cacat. Yang mana penjualnya tidak memberitahu, atau mungkin penjualnya tidak tahu kalau barangnya cacat. Seperti itu. Wa dhabitul aibi alladhi yasbutu bil khiyar wa ma tanqusu bisa bi qimatul mabi' adatan aw tanqusu bi ainuhu. Ketentuan barang yang ada cacat tadi, yang dengan sebab tersebut dibolehkan adanya khiyar, itu adalah ketika cacat itu dengan sebab tersebut harga barang itu rendah. Dengan sebab itu, dengan adanya cacat, harga barangnya jadi rendah. Nah, maka ini ada khiyar. Waturji'u atau waturja'u ma'rifatu dzalika ila tujjaril mu'tadirin. Dikembalikan pengenalan tentang masalah cacat itu kepada para pedagang-pedagang yang sudah muktabar lah, yang sudah terkenal. Ini cacat ini tuh mengurangi nilai barang sampai banyak atau enggak? Kalau memang nilainya berkurang sedikit berarti tidak ada khiyar di situ. Kalau nilai barang itu sampai yakni banyak berkurangnya, maka ada khiyar di situ. Dikembalikan kepada para pedagang-pedagang tadi. Fama adduhu iban sabatal khiyaru bi. Jika mereka menganggap itu adalah cacat, maka harus ada khiyar di situ. Wa man lam ya'udduhu aiban yang kusul qimata wa ainal mabi. Dan jika mereka tidak menganggap itu cacat, dan akan mengurangi nilai atau barang itu sendiri, barang yang dijual itu sendiri, maka lam yu'tabar, maka tidak teranggap. Berarti tidak ada khiyar di situ. Kalau memang para pedagang itu kayak gitu tidak apa-apa, tidak masalah misalnya. Tidak dianggap sebagai cacat, maka tidak teranggap sebagai adanya khiyar. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, fa'idha alimal mustari bil aibi ba'dal aqdi falahul khiyar. Maka jika pembeli dia mengetahui cacat itu setelah adanya akad jual beli sah misalnya, falahul khiyar baina ayyum diyal bai'a wa ya'khudhu 'iwadul aib. Maka bagi pembeli boleh yakni melakukan khiyar, milih antara dia melangsungkan jual belinya atau dia mengambil ganti dari barang cacat yang barang cacat. Ini barangnya cacat, tolong dikurangi harganya misalnya, boleh. Nah, minta dikurangi harganya, ini barangnya cacat-cacat semua ini. Nah, disangkanya penjual tadi barangnya bagus-bagus ternyata cacat. Ya sudah, ini jual beli berlangsung tapi saya minta barangnya dikurangi harganya. Ini boleh. Atau dia memang membatalkan, boleh. Kembalikan barangnya, diminta uangnya. Boleh. Antara memilih ini dua boleh. Wa wa miqdarul farqi baina qimatil mabi' sahihan wa qimati ma'iban. Yakni seukuran perbedaan antara nilai barang yang bagus dan nilai barang yang cacat. Nah, tadi boleh dia ini memilih itu. Sudah barangnya cacat sedikit tidak apa-apa, tapi harganya dikurangi, kembalikan sisa uangnya tadi. Nah, karena harganya berbeda antara barang yang bagus dengan barang yang cacat. Nah, buah-buahan kan juga seperti itu ya. Barang yang cacat sedikit lebih murahan. Apalagi kalau yang itu buah naga itu di atasnya busuk dipotong seperti itu ya. Sudah enggak kilo-kiloan bijian ya. Nah, murah, lebih murah barang yang cacat daripada barang yang masih bagus. Nah, seperti itu. Wa baina ay yafsakhal bai'a wa yarudda as-sil'ah wa yastarji'u as-samana alladhi dafa'ahu lil mushtari. Maka boleh memilih antara membatalkan jual belinya tadi yang ada cacat tadi, boleh memilih antara membatalkan jual belinya dan mengembalikan barang itu. Wa yastarji'u as-samana, dan dia minta kembali uangnya yang telah dia berikan. Nah, yang telah dia berikan. Ya, pembeli boleh tadi meminta uangnya kembali dan mengembalikan barangnya. Kita selesaikan sedikit. Sadisan yang ke-6, khiyar yang ke-6 adalah ma yusamma bi khiyari takhbir bisaman. Khiyar takhbir bisaman. Khiyar dengan yakni takhbir itu pengkhabaran terhadap harga barang gitu ya. Akan dicontohkan di sini takhbir bisaman. Khiyar takhbir bisaman. Wa huwa yaitu ma idza ba'a sil'ata bisamani alladhi istaraha bihi. Yaitu apabila dia menjual barang dengan harga yang mana dia beli barang tersebut. Nah, mengkhabarkan, ini saya jual barang ini saya belinya sekian. Nah, dia mengkhabarkan seperti itu. Udah ini cuma 1.000 saya ngambil misalnya. Dia kabarkan modalnya sekian, dia jual sekian. Ini namanya takbir bersama. Fa akhbaru bimaqdari, maka dia mengkhabarkan yakni ukuran atau tadi jumlah dia modalnya. Summa tabayyana annu akhbaru bi khilafil haqiqah. Kemudian nampak jelas bahwa dia mengkhabarkan tidak sesuai hakikatnya. Padahal modalnya tadi tidak sekian, dia bilang mengkhabarkan modalnya sekian. Padahal tidak sesuai. Ka'an tabayyana aznan samana aksara aw aqalla mimma akhbaru bi. Sebagaimana nampak jelas bahwa harga yang dia jual ternyata lebih tinggi. Atau mungkin lebih rendah dari apa yang dia khabarkan. Ini tidak sesuai. Belinya bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah dari apa yang dikhabarkan. Aukola, atau dia mengatakan, asrok tuka ma'i fi hadis sil'ah birok simali. Aku sertakan engkau bersamaku pada barang ini dengan modalku. Nah, artinya aku sertakan engkau ini, yakni dengan modal dari barang-barang tersebut. Nah, dia diikutkan sama-sama dengan modal yang ada pada dia. Aqala bi'tuka hadhihi silah biribhin kada wa kada ala ra'si mali. Aku jual kepadamu barang ini dengan keuntungan sekian dan sekian misalnya. Sesuai dengan modal yang saya miliki, ya. Sesuai dengan modal yang saya miliki, aku akan beli jual kepadamu barang ini dengan keuntungan sekian dan sekian. Ternyata enggak. Atau dia mengatakan bi'tuka hadhihi sil'ata binaksi kada wa kada amma istarai tahabi amma istarai tuhabi. Nah, aku jual barang ini kepadamu dengan pengurangan begini dan begini dari apa yang aku beli, dikurangi modalnya. Yang saya belinya sekian, sudah saya jual sama kamu sekian lah di bawah yakni yang saya beli tadi. Nah, fi hadhihi suwaril arba idza tabayyana anna ra'sal mal khilafu ma akhbaru bihi walaul khiyar bainal imsak warad. Kalau kemudian nampak jelas bahwa ternyata modalnya itu berbeda dengan apa yang dia kabarkan, maka bagi orang yang melakukan akad dengan tadi, dia berhak untuk menahan barang itu atau mengembalikan. Ini berdasarkan pendapat dalam satu madhab. Namun pendapat yang kedua menyatakan dalam keadaan seperti ini tidak ada khiyar bagi pembeli. Wa yajri al-hukmu ala samanil haqiqi, dan berlaku padanya hukum yang sebenarnya. Berlaku padanya atau hukum harga yang sebenarnya berapa. Tapi tidak ada khiyar. Harga yang sebenarnya berapa? Wa yasqutu anhu zaid, maka terputus darinya tambahan. Nah, tidak ada tambahan baginya. Wallahu alam, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang satu mengatakan boleh khiyar, yang satu menyatakan tidak ada khiyar. Hanya saja dia nanti di hakikatnya berapa modalnya itu sebenarnya, dikembalikan di situ. Sabian khiyar yasbutu khiyaru yasbutu idah talafal mutabayani fi ba'dil umur. Adanya khiyar ketika dua orang yang melakukan transaksi ini, dia yakni berselisih terhadap sebagian perkara. Kama idah talafa fi miqdari saman, sebagaimana ketika keduanya berselisih tentang yakni ukuran harganya. Sebenarnya harganya berapa, mereka berselisih. Au ihtalafa fi ainil mabi, atau keduanya berselisih pada barang yang dijual. Au kadar, au qadruhu, atau kadar barang yang dijual tersebut. Au ihtalafa fi sifati, atau keduanya berselisih pada yakni bentuk sifat barang tersebut. wala bayyinata li ahadihima, dan tidak jelas yakni antara keduanya. Nah, mereka saling berselisih terus, ini barangnya enggak seperti ini, begini begini. Nah, ini barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Enggak, ini barang yang kamu inginkan. Terus berselisih seperti itu. Nah, wahina idzin yatahalifani, maka ketika itu mereka terus berselisih, fayahlifu kullu minhuma ala ma yadai, masing-masing bersumpah, demi Allah saya tidak beli barang ini, saya yang beli barang itu seperti ini, tapi kamu kemarin bilangnya barang ini. Nah, terus berselisih seperti itu, masing-masing bersumpah, wallahi seperti itu. Maka summa ba'da tahalufi likulli minhum al-fasnu idalam yardo yakul biqaulil akhar, maka setelah perselisihan tadi, bagi keduanya boleh membatalkan akad itu jika memang salah satu tidak ridho dengan ucapan yang lainnya. Kalau memang dia tidak ridho berselisih tentang barang tadi atau tentang harganya, tentang ininya, kadarnya, ya sudah. Kalau memang tidak ridho dibatalkan, boleh. Ada pilihan di situ. Itu yang ketujuh ya. Khiyar karena dua orang yang jual beli ini tadi berselisih, khilaf. Nah, kemudian yang terakhir, saminan khiyar yasbutu lil mustari idastara syai'an binaan ala ru'yati sabiqah. Adanya khiyar bagi pembeli jika dia membeli sesuatu dibangun di atas penglihatan dia yang lalu. Artinya dia membeli barang yang dia lihat tuh barangnya seperti ini. Dia membeli barang seperti summa wajadu qataghayyarat sifatu, ternyata setelah diterima barang itu tidak atau berubah sifatnya, tidak sesuai yang dia inginkan. Walahul khiyar hina idzin, maka bagi dia ada pilihan ketika itu, baina idzail bai' wa faskhihi, antara dia melangsungkan jual belinya atau dia membatalkannya, wallahu a'lam. Nah, ini berdasarkan penglihatan yang lalu dia lihat barangnya seperti ini kok kemudian sampai ke dia barangnya lain, sifatnya lain. Saya lihat kemarin barangnya bukan ini, kok kamu berikan barangnya sekarang beda. Nah, ini berdasarkan penglihatan yang lalu dibangun di atas dia melihat barang tersebut, maka boleh khiyar. Kalau sudah khiyar, maka dia boleh membeli untuk membatalkannya. Yang susah itu kalau yang apa pesan lewat Grab itu ya, sudah pesan makanan tadi dibatalkan, jam modal keluar, ini bagaimana seperti itu? Nah, ini kesalahannya di mana di sini? Lihat seperti itu, kita mendengarnya juga kadang sedih ya. Dia tidak dapat ini orderan, giliran dapat orderan, uangnya tinggal sedikit, dia belikan barang itu, kemudian sampai di tempatnya orderan dibatalkan, dia baca lalu dibatalkan. Sekian ratus ribu dia beli barang itu. Nah, ini harusnya tidak demikian. Nah, seorang muslim jual beli itu dia dengan cara yang mudah. Nah, jangan sampai menipu saudaranya dan sampai merugikan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika, syatallah ila ilantas turka wa adubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.